Yahya pasai 20 sa. Ohlehnyan, isya gepelemah dro cigotuk bak murid-murid gopnyan di Danau Tiberias. Menokeh kejadian je. Bak siuro Simon Petrus, Thomas, nyang tehoi si kembe. Nathanael ni bak kana di Galilea, anak-anak Zebedeus. Dan dua dro murid isya nyang tengoh megumpui, jipegah le Simon Petrus. Ulun kena jak drop engkut. Kamu jak cit. Ken awaknyan ubak Simon Petrusnyan. Dan dijak ke awaknyan jiek perahu. Temah si malam bengohnyan, hana meteme sapu. Wate mata uro kaji tebit, isa gedong bak bineh pante. Temah awaknyan hana jitepu, bahwa nyang dongnyan isa. Isa gepegah bak awaknyan. Hana ulun, pekeh bakkah nak engkut? Hana. Jawab awaknyan. Isa gepegah bak awaknyan. Rom ke laju je gata belah unen perahu. Entuk gata muteme engkut. Banji dengonyan, laju je awaknyan jitik belah unen perahu. Temah hana hasil jitarik lom. Sabab lumpah tak jai engkut lam je nyan. Murid nyang gegasih le Isa jipegah bak Petrus. Nyan Tuhan. Wate ji dengo le Simon Petrus bahwa nyan Tuhan laju jisuk baje. Sabab jih nyan hanamu baje, laju ji grup lam i. Murid-murid nyang lain, laju ji setot udarat ngon perahu, siraji tarik je nyang penuh ngon engkut. Awak nyan hana padup na ji uh ni bak darat, na kira-kira sertuh mete. Wate awak nyan ji trun ni bak atuh perahu, laju ji kalon na ngui apui ji sinan. Dengon engkut atuh ngui apui nyan, menancit ruti. Isa gepegah bak awak nyan, cuba gata ba kena mempadu boh engkut yang ban gata dro. Simon Petrus laju jie atuh perahu. Laju ji tarik juji atuh darat. Je yang penuh ngon engkut yang raya-raya. Ban mandum na sertuh 50 lebo. Bahpi engkut nyan jait hat. Tema juji nyan hana bekah. Isa gepegah ba awak nyan. Jak kena tamakun. Hana mesti dropih ni bak murid-murid gop nyan yang jijut temanyong. Bapaknya so, sabab awak nyan jitupu, bawa gop nyan nakuh Tuhan. Oleh nyan, isa laju geperap bak awak nyan. Gecok laju ruti nyan, laju gejuk ke awak nyan. Menancit lagi nyan temah, gepeget ngon engkut nyan. Nyokeh nyan ke leh goji, isa gepelemah dro bak murid-murid gop nyan. Oh kalah gop nyan tepu bedoh ni bak mate. Oh kalah seleso awak nyan jimakun, isa gepegah bak Simon Petrus. Simon, anak Yona, pekeh gata tak kasih ke ulun ni bak awaknya yang kasih ulun. Betul Tuhan. Jawab Petrus. Tuhan netepu bahwa ulun cinta tat ke Tuhan. Oh lehnyan, gepegah lom le Isa bak gopnyan. Pelara ke anak bubiri lun. Yang kedua ji, Isa gepegah bak Simon Petrus nyan. Simon, anak Yona, pekeh gata tak kasih ke ulun. Betul Tuhan. Jawab Petrus. Tuhan netepu, ulun cinta tat ke Tuhan. Gepegah le Isa bak Simon Petrus nyan. Pelara ke bubiri-bubiri lun. Nyang ke le goji, Isa getanyong bak Simon Petrus nyan. Simon anak Yona, pekeh tak cinta ke ulun. Petrus sedih tak ate, sabab Isa getanyong bak jih nyan sampo le go. Tema laju gejawab le Petrus. Tuhan, Tuhan netepu pupu mantong. Tuhan netepu ulun cinta ke Tuhan. Laju Isa gepegah bak Simon nyan. Pelara ke bubiri-bubiri ulun. Kebit betulnya ulun pegahnyo. Wate gata mantong muda. Gata kedro yang ikat keing gata. Dan tajak ho mantong yang galak gata. Tema menyo gata katuha singo. Gata sunyeng jaro gata. Dan ureng lain yang ikat gata. Dan jiba gata ho yang hana gata timja. Dengan tutugeh lagi nyan, Isa getunyuk bak Petrus. Pakriban Petrus wate mate singoh keji pemulia potu Allah. Oleh nyan, Isa gepegah bak Petrus. Setot ke ulun. Wate Isa gepaling, laju deh gekalon dilikut gop nyan murid nyang gegasih le gop nyan. Jih nyan ke nyang duk bak bineh Isa wate makun dan nyang tanyong bak gop nyan. Tuhan, so nyang kianat Tuhan. Wate gekalon ureng nyan, Petrus jitanyong bak Isa. Tuhan, pakriban ngon urengnyo. Gejawab le Isa. Sekiraji ulun kutim mangat jihnyo tetap udip sampo ulun teka nyankon urusan gata. Tema gata setot ke ulun. Ngon lagi nyan, metabu ke habalam kawan murid Isa bahwa murid nyan hana tema mate. Padahai Isa hana gepegah murid nyan hana tema mate. Tema, sekiraji ulun kutim jihnyan tinggai udip sampo ulun teka. Nyan bukan urusan gata. Nabi Yahya geberi kesaksian ke hai kejadian-kejadiannya. Gop nyan ke nyangka tulih nyan. Dan tanyo, tak tepu bahwa pun yang gepegah nyan nakuh betul. Mantong jai tat hai-hai nyang lain, nyang gepubut le Isa. Sukiraji nyang tertulih saboh-saboh. Ulun rasa hanasib tempat bansi gombu monyo ketukubah mandum kitab nyang temagu tulih nyan.